إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقدار العظيم أما بعد سادات الأفاضل para alim ulama pepunden sepuh ini sepuh langgung-langgung panjenipun Al-Habib Rifqi bin Ahmad Al-Jailani mugi-mugi tansah diparingi sehat wal afiah sehingga tetap nenggani kita sedaya sareng-sareng tawajuan datang kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi sihah wal afiah Allahumma amin. Ugi wonten ngarsanipun pengurus Majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama ingkang dipun sepuh ini Bapak Haji Ahmadi. Ugi sederek kula para pepundhes sepuh langkung-langkung Akhil Karim Bapak Haji Sugeng Sartono. Sedaya kemawon ingkang badhe saged kula sebat setunggal baka setunggal. Mbok bilih ugi sedaya saking kalurahan pundi niki Danguran. Sumberjo nggih. Nggih. Sedaya perangkat Bapak Kepala Desa Sumberjo menapa dene para perangkatipun ingkang kula hormati ugi mboten kata lumpen takmir Masjid Al-Muhaimin ingkang sampun nyawisaken papan masjid kagem maos Maulid. Alhamdulillah puji syukur tansah kunjuk dateng ngarsa dalem Allah Taala ingkang paring hidayah datang kita sedaya, paring kegiatan datang kita sedaya, paring menapa kemawon ingkang kita betahaken saengga ing dalu menika kita rawuh makempal manunggal wonten majelis qiraatul maulid. Menika estu-estu setunggaling kanugrahan agung saking ngarsa dalam Allah Taala pramila kita syukuri alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat serta salam kunjuk datang junjungan kita, imam kita, pepunden kita, juru selamat kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi datang sedaya garwa, putra wayah, sahabat lan sedaya pendherekipun ngantos dinten kiamah mangke Allahumma amin. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, kanthi reringkesan kula badhe matur babagan dalu menika kita ngempal sami nyuwun pirsa kok sing diwaca simtud durur wonten ingkang nyebut durur yes. Simtud durur menika nami kitab kok sing diwaca simtud durur ki apa mbok pilih nuwuhaken napa menika penggalian ngantos mbok pilih wonten ingkang dereng mangertos saestu kuwi jane apa kumpulan apa arah politik po dudu saged-saged ngoten para lenggah sami kula hormati simtud durur menika nami setunggaling kitab kitab ingkang ngemot babat tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wiwit saderenge lahir ngantos saterusipun sejarah mbok bilih ingkang sampun nate kita kenal menapa kitab Al Barjanji terus do diwaca diarani berjanjen dikira perjanjian mboten niku sanes perjanjian baru tapi Al Barjanji mergo mboten pirsa tulisan asline janjen perjanjian lama apa baru benten sanes niku sanes Al Barjanji nggih nami kitab ingkang dipun serat dening Said Ahmad Al berjanji. Said Ahmad. Sinten? Syed Ja'far Al Barjanji. Nyerat kitab Al Barjanji menika ugi nyerat kitab Nurul Burhan fi Manaqibi Syekh Abdul Qadir Al Jilani. Kata seratanipun. Nah niki nyerat terus terkenal dadine napa Al Barjanji. Niku diserat teng zamane nalika tiang Islam lagi ngadepi coba perang kalih tiang-tiang sing nang ndi ngotong-ngotong salib nganti terkenal jenenge perang salib. Niku kangge bangkitaken semangat tiang Islam, kangge nuwuhaken semangat juangipun tiang Islam, iki perlu disebut-sebut perjuangan Nabi ini. Akhirnya Syed Ja'far nyerat kitab Al-Barjanji tiang sami maos, akhiripun tegak berdiri membela agama Islam karena cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanthi maos kitab Maulid ternyata bisa membangkitkan rasa cinta. Kanthi maos sejarahipun akhiripun mengenangnya Rasulullah lebih jelas lagi, lebih menang lagi dan memunculkan cinta. Dengan cinta maka rela berkorban sehingga perjuangan membela agama Islam saya kenceng, saya kenceng lah. Mugi-mugi kita sami-sami ugi angin kita maos Maulid niku ndadekake kita tambah ngertos dhateng agama Islam, saya kenceng dhateng risalah ingkang dipun asta dening Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya tresno dhateng Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga angin kita ngrungkepi agama Islam saya mantap lan saya mantap. Kita jagi Islam kanthi istiqomah sepejah nggih beto akidah Islam husnul Allahumma amin. Nek Jawa Timuran mriko sing terkenal riba. Kitabe namine riba. Ning sedaya niku kitab Maulid. Maulid niku kitab yang menerangkan tentang kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senajan mboten namung lahire, kelahiran ning yo babate wonten kitab sing sepuh-sepuh rumiyin niku Al-Riba lajeng Al-Barjanji. Sing radi kinten-kinten menika nggih simtudurar menika pun sawetawis dipun serat dening Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi sing sakniki sing tesih sugeng niku buyute nek putrane pun sami sedo. Putune masih ya, Habib Anis, Habib Ahmad, cucunya Habib Ali tinggal buyut ya yang ada sekarang. Terus ingkang nyerat menah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi Al-Imam Al-Qutub menika masa sugengi nek sakniki generasi buyut sing tesih wonten. Cucu pun telas pun sedaya. Di antara cucunya menika Habib Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi ingkang lenggahipun wonten Solo wonten ing Kampung Gurawan sak wetanipun Al-Alqid. Napa Al-Alqid? Alun-alun kidul. Nek lor Al-Al-Ud. Antara Al-Al-Ud karo Al-Alqid ana jenenge kraton. Nah niki sing wong Solo ya mudeng. Lah Habib Anis menika putranipun Habib Alwi Al-Habsi. Habib Alwi menika termasuk penghulune kraton Solo. Habib Alwi menika penghulu kraton Solo. Putranipun Habib Ali ingkang kagungan kitab menika mufti ing Makkah. Sedanipun wonten ing Yaman, diserahaken wonten ing Yaman. Ini perjalanan keulamaanipun sampun dugi pundi-pundi namanya masyhur, kealimanipun luar biasa ngantos wonten Mekah menika diangkat sebagai mufti. Niku nyerat kitab Simtud Durar. Luar biasa, masya Allah. Nek kita waca apa meneh ngerti maknane. Mboten ngerti maknane mawon ndadekke seneng kok sing nerbang seneng nyatane semangat. Sing maca syair mbuh mudeng boras, sing penting bengok suarane apik. Sing nirokke nirokke wayah ngadeg kabeh, ngadeg. Ya Nabi salam karo nglawe-nglawe tan ngathung-ngathung kaya-kaya njaluk didongake Kanjeng Nabi. Ra ngoten nggih. Tambah mantep luar biasa. Lah niki termasuk pintu-pintu terbukae hati sehingga iman saged masuk lan pintu-pintu terbukae pun pintu langit sehingga kita ndonga kita nyuwun Allah taala memberikan apa yang kita minta. Ini kan berarti saatul ijabah. Tunggu kita makbul indallah Allahumma amin. Senajan orang ngerti wacane maknane orang ngerti, ning monggo kita terusaken nyatane dapat kita rasakan secara batiniah. Secara lahiriah bisa mengikat kita duduk bersama dengan baju putih, dengan kopiah putih, bisa bersatu padu bersilaturahim. Coba tanpa niki kita silaturahmi golek dalan apa? Riyen Al-Barjanji sampun dipun dadosaken ajang silaturahim. Saben malam Jumat sami ngumpul di Woco. Ya terus mulai niku rada ilang mergo dilekke ganti Yasin. Yasin rada ilang diganti tahlil. Tahlil rada ilang terus napa meleh? Arep dilangi terus. Ora tanggung jawab. Nek ngilangi iki ya monggo ning kudu iso ganti sing luweh apik cara panjenengan di omah ngoten. Omah ayo iki ra bener nggone ayo dibubrahi. Dibubrahi ning ra digaweke omah ra padha karo membuat telantar. Lah nek ana kegiatan silaturahmi, kegiatan majelis ilmi, majelis zikir arupi qiraatul maulid, arupi maos zikir, maos bal berjanji, maos surat Yasin, maos tahlil, niki kabeh diberantas ning ra kaya ijol terus ajeng pripun? Ya apa arep diganti toret? Arep diganti keplekan. Ana wong lahir peringatane keplekan, sewengenan keplekan, sepasaran keplekan. Muga nganti tetaan keplekan, mantu keplekan, mati keplekke. Naudzubillah min. Lho nyatane teng lingkungan kita niku wonten para hadirin kula nate salat bengi mireng itu sedok tak melu tuguran tekan goni lagi disare lagi napa disuceni bar disuceni niku sing nyalati gerpak mudine kok. Pak kok Pak Mudin apa Pak Kaum wis ngisore Mudin niku. Pak Kaum nyalati golek sing makmu ora ono. Oh ya Allah Pak kula teko melu ngoten mawon. Bar niku napa mayite di etan mayit dikeki rono napa rono namin. Aling-aling. Kok dialing-aling etane aling gelari kloso teng mriku wani pisanan do lungguh nek kono ana rampatane susah daharane telas, pangane telas piring ora disingkirke. Terus saya wengi dene apa teng mriku niku. Lah ngoten niku taktik taktik taktik ceplak ceplok ceplak ceplok sing menang njipuk klinting dingengehke dadi napa sing dingengehke? Cuk, engko cuke pira dingengehke sing duwe omah ya Allah. Nganti angel diberantas mergo cuke mbangane karo sumbangane akeh cuke. Eneng wae lha niku rak ndidik masyarakat kondo enak-enak ning enak-enak digoleki dalan ning neraka. Lah sing mayit umamane iso ngomong kira-kira pripun? Mayit niku begitu sedo wis ngerti keadaane sing urip njaluk butuh didongake kok do ora ndongake malah do tum ndak maksiat itu semakin tersiksa mayite kaya dikeplek kepleke sadar ombien natane selapanan keplek. Tetaan keplek, mantu keplek, pantas mulaku mati di keplekke. Napa pengen ngoten? Naudzubillah min dzalik. Para lenggah sami, nikilah sederek-sederek kita termasuk MWC Klaten Selatan niki misinya diantaranya mengembalikan apa yang pernah dicapai oleh para pendahulu kita, para ulama kita yang menata umat dengan berbagai macam kegiatan sing ini teng mriku nuwuhaken iman, membagikan rasa iman, membagikan rasa cinta dhateng Kanjeng Muhammad SAW dan membagikan semangat untuk melaksanakan ibadah sehingga nek wong kuwi kenceng ibadah insyaallah setane ora sempat gudho. Ning nek ibadah kendho setane saya kenceng. Mula saiki titik ana setan, titik ana setan mergane apa ibadah kendho. Coba nek nggon mantu niku sing atas saniki napa? Hiburane. Ah ngoten to nggih. Wonten budi-budi sampe wong Islam kaji sisan mantu niku nek urung ana rejeni tunggal apa meneh campur sari urung mantap. Prosentase lebih besar itu daripada yang tidak pakai. Ya Allah, kula malang melintang ning Klaten Tengah, ning Ceper, ning Cawas, ning Jatinom, ning Wedhi piyambak. Teng Jatinom niku nek gawe panggung ngumpuli omahe. Omahe jan cilik elek gedhek, niku lho gawe panggung dhuwur sound sisteme niku gedene ngumpuli omahe. Untuk apa ngiringi campur sari? Nek gawe undangan petuk ning pasar diundangi. Sak petuk wong diundangi sak oke-oke. Gung kelompoknya sumbangan sing sak, okay. Ini misi pernikahan dalam Islam ini sudah luntur gara-gara persoalan sosial yang diwarnai oleh budaya lokal yang tidak terpuji. Akhirnya apa? sing mlebu campur sari. Mergane mentalitas umat kita juga sudah tidak baik. Ono mantu sing dipikir apa engkong hiburan apa arang-arang tak ngundang anu wae jamaah rebana saka Birin kayu apik tenan lho. Arang Allah gur brang-brang-brang-brang. Malah ning masjid darane kutrekan. Kayak masjid tok nggo kutrekan. Masya Allah, ora mudeng ning ora gelem, mudeng didongke malah ngeyel. Para legasami, padahal sing diwaca niku qasidah-qasidah muji dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek sing bangsane dinyanyike waranggone iku muji dateng sinten? Kadang orang muji setan, muji sing nyanyi, muji uang lah, muji uang sing arahe niku justru malah dadi saru. Sing kaya ngono digedhek-gedheke wani mbayari, wani ragate. Nah mulai saat niki nikah gratis. Neng kantor, dong ayo neng kantor, golek, napa? Golek gratisan 600.000 kena nggo ragat campur sari. Nggo nambahi ragat campur sari, mumah komplit acarane. Masya Allah, iki kedadian apa kaya ngene iki. Perlenggalah, monggo diubahlah. Kita berusaha merubah cara pandang yang demikian. Nggih. Niku sing tanggung jawab sapa nek kabeh diilangi, kabeh dibubrah. Alhamdulillah di bawah pimpinan Bapak Haji Ahmadi menika MWC Nahdlatul Ulama Klaten Selatan menggerakkan kegiatan-kegiatan, membangkitkan kegiatan yang dulu pernah ada dan diberantas oleh saudara-saudara kita yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya umat Islam mundur, mundur, mundur, mundur. Kita kembalikan dengan kegiatan semacam ini. Mungkin-mungkin pakai Islam teng Sumberjo maju malih, Islam teng Klaten Selatan maju malih, Islam teng Klaten maju malih. Allahumma amin ya robbal alamin. Nggih, sak niki tak critake sithik mawon. Niki wae jarene sejarah. Nek ger maca sejarah men kathah, Pak, sejarah Majapahit enten, sejarah Demak enten, sejarah Pajang enten, sejarah kerajaan-kerajaan sing teng Jawa niku kathah. Ning enten bentene para hadirin. Nek panjenengan sinau sejarah, sejarah Empu Sendok, Empu Sedah, sejarah Roro Mendut, ya paling ngerti ini, oh Candi Prambanan kasing gawe sapa. Mung pengetahuan biasa. Ning nek maca maulid sejarah Kanjeng Nabi niki dari isi kisahnya merupakan sejarah, tapi hikmah yang kita terima adalah peningkatan tauhid, peningkatan keimanan datang Allah Subhanahu wa taala. Sebab Kanjeng Nabi menika diutus dening Allah sebagai rasul, sehingga dengan membaca sejarah Kanjeng Nabi kita akan semakin yakin bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Berarti le maca sejarah niki kangge nguatake ketauhidan kita, nguatake akidah kita, nguatake keasla Islam kita, sehingga dengan kuatnya akidah Islam ya badhe kuat anggenipun ngamal nindakaken syarat Islam, lan saking mriku badhe nuwahaken al akhlaqul karimah. Allahumma amin. Niku arahe ngoten para hadirin, ora sekedar kotrekan. Jabi jeng Nabi panjenengan pun nate sinau sejarah awal beliau diutus. Apa mana saat durungi niku enten alamatun nubuwah, tanda-tanda kenabiane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing pertama kula aturake sifat wajib Kanjeng Nabi selain sidik, amanah, tabligh, fatonah, niku enten sifat maksum. Maksum niku ismah. Ismah niku terjaga. Terjaga dari apa? Dari segala perbuatan, sifat dan apapun yang menjadikan martabat beliau itu cacat. Dijaga oleh Allah Ta'ala dari segala sesuatu yang martabatnya merosot. Di antaranya apa? Nasabnya. Coba kita bersani. Nasabe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangat terjaga, terlindungi oleh Allah Ta'ala. Nasabnya yang sampai Nabi Adam alaihissalam sambung, menen jeneng Nabi ngendika wulidtu min nikah. Ingsun dilahirke saka pernikahan yang sah. Nggih. Wala wulidtu min sifah, lan ora dilahirake saka sifah. Sifah niku perzinahan. Min ladun Adama ila an waladatni abi wa ummi. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kedua orang tua saya melahirkan saya, niki semua terjaga merupakan perkawinan yang sah. Nek perkawinan yang sah berarti semuanya menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang benar semua. Sehingga tidak ada peluang untuk mengatakan Nabi ki anake sapa. Nek enten tiyang sak niki nikah delalah konangan nikahe mbiyen hamil sik wong tuane. Urung nikah wis hamil. Waline wali hakim. Bocah niki salah mboten? Eten bocah lahir dari orang tua yang tidak menikah, larine salah mboten? Larine sing lahir salah mboten Bapak Ibu? Mboten. Ning nek ngerti wong tuane kaya ngono kira-kira isin mboten? Isin. Sehingga nek nika buka jajane ora salah, ning konangan bapakmu mbokmu mbien nduk kuwi ora do nikah, do kumpul kebo. Niku isin. Senajan dheweke ora salah. Sebab ora iso milih lahir kok ngene sapa? Nek iso milih lahir kula nyuwun Gusti lahir sing ngene, ibu kula sing sing salihah, ora iso. Wong tuane, nene anak ngerti wong tuane disalah-salah ke anak melu kelor-loro mboten? Melu isin mboten? Melu sakit hati. Nikulah. Lah nek ana wong ngandhake wong tuane kanjene wis pemigah ora terjaga kehormatannya, berarti niku juga akan menyakitkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hal ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ada peluang orang untuk mengatakan Rasulullah keturunan dari orang yang tidak jelas. Hafizal ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunan lismihi tarakus sifa hafalam yusibu maruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Ini kan perjanjian hafidul ilah al ilah Gusti Allah jogo jogo leluhure Kanjeng Nabi karamatan li Muhammadin kanggo mulyake kanggo jogo kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai dengan sifat taraku sifah walam yusibhu ma'ruhu. Taraku leluhure Kanjeng Nabi niku padha ninggalake as-sifah. As-sifah niku bukan pertumpahan darah tapi maknane perzinaan. Tidak ada satupun orang tua ke atas yang melakukan zina. Dijaga dening Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kehormatan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang namanya ismah, kemaksuman. Apa meneh saiki wong gampang menmuni wong tuane jarene ora ahli surga ngawur, niku pikirane kurang kebak. Iso-iso ngarani kedua orangnya di neraka. Oh, niku menyakitkan Kanjeng Nabi. Allah Ta'ala ngendika janganlah kamu sekalian menyakiti Allah dan jangan kau sakiti Nabi. Karena apa? Orang yang menyakiti Allah dan menyakiti Nabi, mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mengatakan kedua orang tuanya di neraka, ini termasuk mereka dilaknat oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ojo melu. Niki pun mulai enten sing senengane muni ngoten niku usil. Usil. Karo jenabi ana wong alam dileke yo nabi tidak suka dipuji-puji kayak gitu. Sapa kondro? Nek Gusti Allah ndawuhi kon muji nabi, bahkan Gusti Allah le muji nabi niku mboten saged jenengan tandingi. Pujian Allah taala agung sangat dateng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai asmane dinggo sumpah Yasin. Iku sumpah Gusti Allah war Qur'anil innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Apa ini bukan pujian Allah kepada Nabi juga? Pikukuh Allah datang ke Nabi, innaka laminal mursalin. Ini sumpah demi Yasin, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau termasuk para rasul utusannya Allah Subhanahu wa taala. Ala siratim mustaqim, yang selalu pada jalan yang benar. Loh, ini keyakinan kita harus dibangkitkan kayak gini orang. Yasin malah dilarang. Arang kenalkan Nabi dilarang. Berarti orang-orang itu suka menjauhkan umat ini dari nabinya. Nek berhasil ngedoki umat ke nabi ini, sapa sing arep mlebu? Sing arep mlebu ning atine umat Islam sinten? Nek umat Islam didohke karo nabi ini, dihilangkan rasa cinta, rasa hormatnya kepada baginda nabi, niki sing arep mlebu ning atine wong Islam sinten? Misine sinten niku? Setan, iblis yang mlebu. dengan cara-cara jangan kau puji nabimu. Muji nabine ra entuk. Allah Ta'ala muji wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Nabi la'ala khuluqin azim, sungguh berada pada akhlak yang azim, yang agung. Agunge kaya napa jenengan ra iso mbayangke. Nek sing ngendika agunge jenengan, jenengan critake gedhe bisa diukur. Umpamane wah gajahe gedhe banget, sak gedhe-gedhe gajah ya mung sak mono kae. Petuk semut, wah semut gede banget iki. Sak gede-gede semut sepitu. Sak gede-gede semut karo cilik-cilik gajah gede ndi? Gede gajah, wah gajah cilik karo semut gede, tetap gede gajah. Niku ukuran manungsa relatif ngoten. Nene Allah Taala azim, keagungannya ora iso diukur. Jeng Nabi berarti kebesarannya, keagungannya, kemuliaannya tidak bisa diukur oleh manusia, sebab yang memberikan sifat agung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebanyak pujian yang kita lantunkan kepada beliau, ini belum bisa sampai ke tingkat maksimal. Selalu ada kurang, ada pujian yang belum kita sampaikan. Ngono kok dilek-elekke. Kok dilarang, jangan kau puji-puji nabimu seperti kau puji Bani Israel. Rasulullah tidak suka dipuji. Gimana? Pripun, tambah mantep. Niki dados bacaan maulid itu di antara isine ngoten-ngoten niku. Maca sejarah Kanjeng Nabi nambahi cinta kita kepada beliau dan nambahi iman kepada beliau. Nambahi yakin benar-benar bahwa beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika masa-masa awal kenabian godane kaya nopo? Dari paman-pamannya sendiri, dari Abu Lahab, dari Abu Jahal. Abu Jahal niku asmane jane sanes Abu Jahal. Diare Abu Jahal mergo lijalihi senengane mergo kebodohane tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab jenenge Abdul Uzza. Kabeh Abu Abdul ning boten dinisbatke kepada Allah. Nek sakniki kabeh Abdul ning mburine Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Nek Abdul Uzza, Uzza niku sinten? Uzza niku sinten? Rejo wonten Lata, wonten Uzza, wonten Manat. Niki sik dhewe niku jane dhisik ora ana recone tenggene Ka'bah niku ning delalah pas masa-masa wong dora ngerti ana sing ning Sam, teng Sam niku Klaten ngalor sithik. Bablas tekan Kartosuro, nggih. Kartosuro lampu merah belok kiri tekan Adi Sumarmo. Lah ten mriku munggah pesawat mabur ngulon. Niku ngesam Syria sing niki jedul ISIS niku sing kelakuane sumuk niku. Kok ngono kok ana wong gawe patung ki apik menawa go mulih. Aku gaweke siji go mulih didekek Mekah, dekek Ka'bah terus mulai do dipuji-puji. Ah bar niku wong gawane kabeh gawa sesembahane dhewe-dhewe dipuji-puji dhewe. Niki Abu Jahal, Sayyidina Abu Lahab dan Abdul Uzza. Uzza niku patung, kawulane patung, sebab sing dianggap pangeran niku patung. Tapi ramane Kanjeng Nabi sak peminggah niku mboten duwe keyakinan kaya ngoten niku. Tetep keyakinan sing bener nyembah pangerane Tuhannya Nabi Ibrahim alaihissalam, Tuhannya Nabi Isa alaihissalam. Walaupun tidak melihat syariatnya, tapi keyakinannya tetap meyakini bahwa dulu pernah ada seorang nabi dan rasul, di antara namanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan mereka tahu bahwa ini keturunannya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim punya putra Ismail menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak menurunkan sampai Nabi Isa alaihissalam. Berarti dua ini keturunan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, mung beda jalure dari anak pertama dan anak kedua, beda ibu Ismail kalih Ishak alaihi wassalam. Sedulur asline. Ning ra genem jak pas duluran masalahe. Saiki lho. Saiki dak sedulur angel malah isine mungsuhi. Mula ngantos zaman iku jeneng Nabi ngelingi lantar to angkal Yahudi wal Nasara hatta tattabi' millatahum wa yahdi Nasrani ora bakal rido marang sira ngati sira padha ngetutke agamane kono. Takkan saat ini ngotong mula ada perang salib wong sing tak singgung-singgung gara-gara dari situ mereka hasud. Mula hasud itu yang ngerusak to. Lah wong Islam hasud karo wong terbangan, hasud karo wong maca maulid, hasud karo wong pujian. Ya ini remuk-remuk dhewe aja-aja. Hasud kok dikembang-kembang. Lah hasud lah yasud. Wong hasud kira bakal untung. Sing dihasuti rung krasa, sing hasud wis remuk dhisik. Jenenge anyel karo wong sing dianyeli rung krasa nek dianyeli, sing anyel wis remuk dhisik to, paling ora atine wis ndokul sik to. Nah, mulane rasa diterus-teruske. Di masa perjuangan, awal perjuangan, jeng Nabi menika pun di napa jenenge dialang-alangi pun sak pripun carane lirik ngriku daya ngalang-alangi Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai suatu hari ngadakan perjanjian apa menika bujuk-bujuk ora berhasil. Lah si Abu Jahal niku ora trima, wis titenono engko nek lagi ning Ka'bah bakal tak entepi watu. Tenan dididik nalika jenabi Nabi sallallahu alaihi wasallam ruknain salat di antara dua rukun, antara rukun Hajar Aswad karo rukun Iraki, rukun Iraki sami Yamani rak ngoten. Nah niku berarti ta mriku teng daerah Hijr Ismail Temakom Ibrahim sekitar niku, niku didik karo Abu Jahal wis digawe watu are ditepi. Lah pun nyedak-nyedak ngoten niku jebule jeng Nabi dijogo karo raksasa sing rupane unta. Niku Abu Jahal niku weruh ndas ngene, unta ndas napa sira? Nyawang endase unta, nyawang githoke unta sing gedene kaya ngono niku, terus mangap-mangap untune gedhe-gedhe banget kaya arep ngemplok-ngemplok Abu Lahab niku sampai keringat dingin keluar semua, sampai watu sing dicekel niki basah kuyuk karena keringat. Ora sida. Ora sida ngebruki watu. Jeneng Nabi dislametke dening Allah taala. Ngene iki sik ra trimo kok. Punakane dhewe padahal isih urung trimo, urung ngandel iki tukang sihir kaya ngene. Iki ahli nujum kok kaya ngene. Bahkan dikatakan orang gila kok nek pas maca ayat niku mergo napa indahe dianggap kata-kata sihir. Tak piturute pokoke piye carane nuduh dan disebarluaskan, menyebarkan hasud, menyebarkan fitnah ben aja padha nyedak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kebetulan rumahnya bertetangga, pintune Kanjeng Nabi niku sering diuncali kotoran jeneng Abu Lahab, jeneng Abu Jahal. Kotoran menungso ditemplokke ning lawange Kanjeng Nabi. Waktu itu Sayyidina Hamzah nggih padha pamane Kanjeng Nabi ning wis melu, wis masuk Islam. Niku senengane mbelane Kanjeng Nabi. Iki kowe ndokoke kaya ngene dijipuk karo Sayyidina Hamzah, dijipuk di napa jenenge dipopokke ning ngene. Sing ndokok niki wae iki sing ndokok popoke wis ra wani karo dulure dhewe tur padha gagahe padha hebate ora wani. Lah niki pembelaan-pembelaane Allah Subhanahu wa taala dekat Nabi dari ancaman orang kafir Quraisy kathah sanget critane. Mele Abu Lahab niku Abu Jahal niku arep ngelabrak ning Kanjeng Nabi. Waktu itu Kanjeng Nabi teng daleme Sayyid Abu Talib. Nggih sedulure Abu Jahal karo Abu Talib niku sedulur. Nalika wong wis padha kentekan dalan, akhire Abu Lahab dhewe, Abu Jahal dhewe sing arep ngelabrak. Begitu tekan nggone Kanjeng Nabi, ditemoni Kanjeng Nabi niku ngoplok. Jebule napa? Teng kanan kirine Kanjeng Nabi iki singa sing siap nyaplok. Ha wis arep nesu pripun ngadepi singa kaya ngono. Balik ning ngoten niku ora diceritake karo wong-wong wis pokoke kowe nek ngerti lan aku ngerti kowe mesti gila. Ning ngoten tho, ning ora gelem cerita. Engko ndak do luntur. Ning apa jenenge? Relung hatinya Abu Jahal, Abu Lahab ini tidak bisa dibohongi. Senajan mendustakan Rasulullah dengan firman-firman Allah yang dibaca itu sebagai kata-kata sihir, sebagai syair dan sebagainya, ning hati kecilnya tetap ngakon iki ra mungkin nek dhewe iso nggawe kaya ngono kuwi. Sebab indah tenan hibatan. Sehingga pada suatu malam ada tiga orang niku mangkat teng daleme Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nek salat malam itu lima maca Quran bisa didengarkan. Sampai menjelang subuh wong telu niku namine bangsane Abu Jahal kali Abu Lahab sing setunggal sinten kula namine kesupen. Niku wong telu mangkat bareng ning ora ngerti ora kencan. Dondodok ning pojok-pojoke daleme Kanjeng Nabi ngrungokke Kanjeng Nabi le maca Quran pas salat nganti sak rampunge. Bareng rampung do bali cengkelak mak gabrus ketemu kowe ngopo? Lah kowe ya ngopo? Lagu ya ngopo? Wong telu niku gabrus-gabrusan. Wis ngene ku ya bener ning aja kondo-kondo. Lu ngoten. Aja kondo-kondo, kuwi yo bener. Ning aja kondo, kondo ngoten iku 3 hari berturut-turut. Jadi jajane merasakan nikmatnya baca Al-Qur'an, maka tidak aneh nek Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu niku masuk Islam karena mendengar bacaan Al-Qur'an yang dilantunkan oleh adiknya sendiri. Waktu itu dibacakan surat Thaha. Nalika ning njaba Sayyidina Umar ngamuk-ngamuk, ngonek-onekke wong sing ning Baitul Arqam, Jenabi nu sering kumpul di Baitul Arqam. Niku wale ngamuk-ngamuk, akhirnya harus negore. Umar, Umar. Ana wong sing luwih penting lagi sing tok ngeneke iki ora geraku. Lha sapa adimu dhewe? Lah tur kewirangan. Wong-wong diunek-unekke le do melu Kanjeng Nabi, ternyata adiknya sendiri wis melu Kanjeng Nabi. Kuwi ngunek-unekke wong adimu dhewe melu tilek nang omah. Pulang dengan marahnya sampai akhirnya datang-datang adik ini yang putih dipukul sampai kepalanya berdarah. Lah ini jajane pantangan beliau seorang kesatria kok memukul wanita ini pantangan. Akhirnya rasa malu, rasa kecewa dan sebagainya, rasa iba jedul. Terus di tangannya adiknya itu ada lembaran tulisan. Kuwi apa? Wis mulai terbuka jane atine. Kuwi apa? Oh iki sampean ra kena maca iki nek iki tidak boleh di layak rohu ilal mutoharun ora entuk diwaca kejaba wong sing suci. Nah, terus takon suci ki apa? Dengan wudu, dengan masuk Islam, maka Sayyidina Umar akhirnya ngetutke apa sing dikarepke, terus wudu, terus ndelok iki diwaca, sing diwaca surat Thaha. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yahsha. Sak piturute nanti beberapa ayat beliau terbuka, terbuka hatinya. Terus akhirnya nanya, "Lah saiki nendi Muhammad? Isih durung nganggo kaya lumrah sing napa sing ngaturi Kanjeng Nabi isih nyebute Muhammad ngoten wae. Saiki nendi?" Lah kowe niat apik apa ora? Ngoten sik, adine ora bakal cepet ngandani kowe nek niate apik ya ditutke nang meksa saiki nanti. Akhire dikandani ning gone rumah ning gone Baitul Arqam. Terus magita-gita runo dengan pedang terhunus, monggo nek Umar mlaku nggo pedang terhunus wong wis miris, ra urung mesti ana raja pati. Nah, tekan Baitul Arqam digedor-gedor pintune, sahabat-sahabat sing nang jero niku pun mulai atine gerah. Sayyidina Hamzah datang beriku. Eneng apa? Umar ya Hamzah. Umar datang, Umar datang. Wis rasa wedi ditenangi karo Sayyidina Hamzah. Nek dhek moro bertujuan baik kita terima, kalau dia bertujuan jelek kita bunuh dengan pedang dia sendiri. Iki Sayyidina Hamzah satriya kan. Dadi satriya petuk, satriya akhir dibukakan. Rasulullah pirsa eneng apa? Iku Umar teko dengan suara keras, "Mana Muhammad? Mana Muhammad?" dengan pedang terhunus. Akhirnya Jenabi pirsa miyos. Terus Sayyidina Umar niki langsung menghadapkan Jenabi dan mengatakan syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah." Akhirnya semua yang ada di situ bersyukur, teriak semua, gembira menyaksikan nek doane Kanjeng Nabi niku ijabah. Sakdurunge niku Kanjeng Nabi doa, "Allahumma aizil Islam bi Umar ini." Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu Umar, setunggal Umar bin Khattab, nomor loro Amr sing name asale sing Abu Lahab ya. Niku asmane Amr. Beliau nyebut itu Jenabi penimunan niku dikabulkan Allah Taala, tiang-tiang sami gembira dengan maksudnya Islam Umar bin Khattab yang akhirnya mengawali dakwahipun mulai terus terang. Nek dhisik sadurunge dari pintu ke pintu isi rahasia-rahasia. Begitu Sayyidina Umar masuk Islam, "Ya Rasulullah, hal nahnu ala haq, apakah kita dalam kebenaran?" "Bala." "Nek panjenengan hak, kenapa kita sembunyi-sembunyi? Ayo kita jalan, ayo kita dakwah dengan terang-terangan." Inilah awal sejarah Islam mulai dakwah dengan terang-terangan itu dengan masuknya Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Nah, niki perjuangan persepa yang ngaten niki, nek kita mboten nyinaoni bagaimana kita akan cinta kepada baginda Nabi. Oh, iki mukjizat Al-Qur'an dengan dibaca dadake mlebu Islam. Dereng sing mukjizat-mukjizat nek panjenengan nate mireng Nabiullah Sulaiman mukjizate napa para hadirin? Di antaranya mukjizat Nabi Sulaiman bisa bicara dengan binatang. Niku hakikate mukjizate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mukjizatnya para nabi dan rasul itu dimiliki. Sebab mukjizatnya para nabi niku pecahane saking mukjizatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa bicara dengan binatang, janjane Rasulullah nggih bisa bicara dengan binatang suatu hari niki setunggal. Mangke jane nek kathah bicara dengan binatang, pernah bicara dengan kijang, pernah bicara dengan biawak. Pun iki sing kijang mau tak cerita ke jenengan seneng kijang to nggih? Seneng kijang mboten? Ha kijang dhisik disembelih kijang sak niki. Nah, ramesake. Kayak sing numpak wong pira no. Jaran karo kijang saiki mlayune banter. Suatu hari jeneng Nabi nembe berada di suatu tempat, di tempat yang jauh di daerah padang pasir, tiba-tiba onten kijang sing mlayu-mlayu nyedhaki Kanjeng Nabi minta perlindungan. Ya Rasulullah, lindungilah saya. Ada apa wahai kijang? Nah, saat itu pun enten sing ning burine iku wis nggawa senjata ngoyak-oyak ternyata pemburu. Jadi pemburu niku sumerep mlayune kijang langsung minta perlindungan Rasulullah dan ngomong dengan Rasulullah, ya Rasulullah lindungi saya. Ada apa? Saya dikejar pemburu ya Rasulullah. Kenapa kamu tidak mau? Saya sebetulnya mau ya Rasulullah tangkap pemburu, tapi saya minta waktu sebentar karena saya sedang menyusui anak-anak saya yang saya tinggal di gua ya Rasulullah. Berikan waktu saya untuk menyusui anak-anak kenyang, kemudian saya akan keluar lagi dan akan menyerahkan diri pada pemburu. Nah, terus akhirnya pemburu ditakoni, pemburu jagungan kali Kanjeng Nabi ini gerung ngerti nek niku seorang nabi. Anda siapa tuan? Ini kijang itu buruan saya, mari serahkan ke saya. Sebentar, dia mau juga menyerahkan diri pada kamu, tapi dia minta waktu. Minta waktu untuk menyusui anak-anaknya di gua, nanti setelah anaknya kenyang baru akan menyerahkan diri kepada engkau. Wah, ndak percaya. Nek ra percaya aku sing nanggung. Jadi Nabi sak nek ra percaya aku sing nanggung. Bener ora kijang? Iya betul ya Rasulullah. Lah wong niki gragap kok ana wong iso jagongan karo kewan. Akhire tiyang niku kesimpulan ora liya nek ana wong jagongan karo kewan berarti ini seorang rasul. Langsung orang ini masuk Islam gara-gara melihat kijang bicara kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mriki niki Rasulullah ora kersa dahar kijang senajan dagingi halal. Mergo napa? Kelingan nek kijang niku nyebabke masuk Islam seorang pemburu. Sing biawak wonten malih, sing biawak niku malah dheweke ternyata ketua kaum. Bareng dheweke niku lagi nyek ning Rasulullah sak pole kok. Tak kalih ngetik. Alah Bu. Enten tiyang tukang berburu biawak. Nek cara kene golek napa? Sangune tombak nika teng mriki ana sentere, terus teng mriki enten apane? Wadah ini kok jenenge apa? Kepis nggih. Kepis. Niku tiyang ngoten teng pundi-pundi pemburu niku padha mawon, mung kepise beda-beda. Lah niki tiyang niku wis pakeane ya cara ning kene minim to nggih. Terus kepise wis isi biawak niku. Dene liwat teng griya niku kebak wong. Tiyang niku takon, "Iki enek ngopo?" "Oh, Rasulullah di dalam." "Heh? Rasulullah?" Dek isi atine maido, "Rasulullah opo?" Akhirnya nyak-nyak-nyak mlebu tanpa napa menika sopan santun nyanyi mlebu, "Apa kowe sing jenenge Muhammad sing dikabarke Rasulullah?" "Iya." Mboten niku. Demi wallahi dek ya demi Allah ning sumpahe mboten Allah sing dikarepke Allah Kanjeng Nabi, memang dhisik tiyang kafir dul sering nyebut wallah. "Engkau adalah orang yang aku benci di dunia. Tidak ada orang yang aku benci melebihi engkau wahai Muhammad." Ya niku jujur malah nantang-nantang. "Ora ana wong tak sengiti ngungkuli awakmu. Apa menah aku kon Islam, kon percaya karo kowe? Jangankan saya suruh Islam, iki biawak ditokke, biawak ditokke, dibrokke ning arep kanci. Bruk, biawak iki wae ora bakal mlebu, ora gelem percaya karo kowe. Jangankan saya, biawak saya aja tidak akan masuk Islam." Lah, akhirnya jeng Nabi berhadapan dengan biawak. Biawak ditakoni, "Hei biawak, kowe ngerti raraku? Biawaknya malah jawab nganggo bahasa Arab fasih. Jenengan kalah bahasa Arab karo biawak. Biawaknya jawab, kowe ngerti ora aku? Ngertos ya Rasulullah, anta Rasulullah. Orang yang cinta kepadamu, orang yang patuh taat kepadamu berbahagia, dan orang yang membenci kamu adalah sengsara. Wah niki akhirnya wong ira kereken to Kanjeng Nabi jagongan karo biawak. Suwe-suwe rumoso. Lho kan dadi anu dadi saya cilik atine. Weh kok ana kaya ngene, bingung ngerti biawake wae, oh kuwi Rasulullah. Terus tiyang niki suwe-suwe wedi-wedi entek napane mentale berubah. Ya Rasulullah, ama aku anifan, aku kula wa matur nek panjenengan uti yang sing kula gedhingi sak donya mboten sing kula ngluwi gedhinge dhateng panjenengan. Sak niki jenengan ahabul sak napa jenenge wong sing paling saya cintai di atas yang lain-lain. Aman tubika. Kula sak niki iman dhateng panjenengan wa asyhadu annallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah, saksi bersaksi akhirnya diterima. Walaupun aja diajar kali Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ngerti wong gleleng ngoten niku isra ning demi mbelani Rasulullah ora emosi. Demi mbela kebenaran Rasulullah dilecehke kok ning ngarepe Sayyidina Umar. Sayyidina Umar wis ora nganggo basa-basi. Tekan sak niki nek ana wong krungu jeneng Nabi dilecehke kok meneng wae ya iki berarti ora ndek iman. Randi cinta datang Kanjeng Nabi ini ana rasa cinta kok jare dilecehke bangkit belani dengan cara-cara yang bijaksana. Ora gelem dipuji sapa ngondo. Nah, belani aja malah melu pekewu, jane aku ora cocok nek karo maket pekewu. Ah iki aliran baru, aliran pekewu. Akhirnya tiyang niki masuk Islam, terus dia pulang ke kampungnya. Kemudian dia cerita kepada anggota kelompoknya tengene suku deh, tengene warga suku. Nek akhirnya rame-rame sowan dateng Kanjeng Nabi, jumlah suku niku 1000 wong mlebu Islam kabeh. Dan dalam sejarah tidak pernah terjadi sekaligus 1000 orang masuk Islam kayak gitu. Tidak pernah sebelumnya, dan akhirnya juga tidak pernah seperti itu di zamannya Rasulullah sallallahu gara-gara biawak. Wong sakniki ora sanget ini biawak langsung diwacake Quran, langsung niku mukjizate Kanjeng Nabi, niku ngendikane Allah taala, kuwi kadang-kadang atine menteleng. Dadi jadine asline mbong dhisik karo wong saiki luwih atos sakniki. Endekne jak berjanjian ra gelem, jak maulidan ra gelem, jak maca selawat ra gelem, wong nganggo terbang malah kotekan. Apa Rasulullah iku dikira urung tau ngerti terbangan kaya ngene iki? Nate para hadirin, Rasulullah rawuh teng daleme Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, teng daleme niku nembe enten piye putri kalih sing nabu terbang karo maca-maca syair. Ngertos jeneng Nabi rawuh, Sayyidina Umar ngendhek, mandek sik kono do ngalih, do bali. Niku Rasulullah ngerti, kosek aja, teruske. Rasulullah menikmati terbangan, menikmati syair yang dibaca oleh penerbang tadi. Berarti ini sikap Rasulullah menghadapi terbangan membolehkan, bahkan menyuruh. Mula an-nabi nggih an-nabi ahlal arab an-nabi madhu turab. Turab itu terbang. An-nabi wahai orang-orang Arab dan di lingkungannya, an-nabi madhu turab, nabi niku memuji orang-orang yang terbang. Niku saking asale dereng sing gudu-gudu sing peristiwa agung butuhnya kita pada Rasulullah. Contohnya, ya sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jahu indallah innal musi inna qad ja'u li zambiyas astaghfirunallah. Niki napa maknane? Ya Sayyidi ya Rasulullah, ngerti. Ya man lahul jahidallah, wahai orang yang punya pangkat di sisi Allah. Innal musiina, sejujurnya orang-orang yang punya dosa, yang penuh dosa ini kok jauh telah mendatangi engkau wahai Rasulullah, li dzambi astaghfirunallah, karena banyak dosa mohonkan ampun kepada Allah. Ini terinspirasi syair ini dari ayat Al-Qur'an, walau annahum idzallam anfusahum jauka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahima. Niki ayat nalika Pak Haji Sugeng ziarah ning Kanjeng Nabi mesti diwaca. Orang-orang yang ziarah pada Baginda Nabi pasti awalnya membaca ayat ini. Sebab memang ini ada keterkaitan kuat. Orang ziarah tujuannya apa? Istisfa datang Kanjeng Nabi mohon agar dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya itu. Walau annahum idzalamu, dan tatkalanya engkau lihat orang-orang yang zalim, jauka dzalama husam, zalim pada dirinya sendiri berbuat dosa, jauka mendatangi engkau wahai Rasul, jauka wastaghfirullah dan minta ampun datang Allah, wastaghfirullahur rasul, dan Rasul juga memintakan ampun untuk orang-orang itu kepada Allah, lawajadullah tawwabur rahima, tentu mereka mendapatkan Allah taala zat yang menerima taubat dan yang memberikan kasih sayang. Jadi taubate mesti ditompo. Niki nalika enten tiyang datswa datengan Jabi nyuwun di apa didongake disuwunke ngapura ning Gusti Allah, ayat ini turun. Tapi ayat ini berlaku sepanjang masa walaupun Rasulullah sudah pindah di alam barzah, masih bisa mendoakan, sehingga orang yang datang ke makamnya Rasulullah itu sama saja datang kepada Rasulullah. Apa yang diminta, apa yang diucapkan, ada yang dilantunkan, didengar dan ditolong oleh Rasulullah. Yang doa diamini oleh Rasulullah, yang merasa banyak dosa dimintakan ampun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngantos kita ing dalu ngaten menika utawi teng pundi mawon, kita membaca maulid, kita menghadap Rasulullah, didengar oleh Rasulullah, maka orang yang hadir pada majelis macam ini insya Allah tidak pulang kecuali dosanya sudah diampuni Allahumma amin. Tidak pulang dari tempat ini kecuali hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesulitan kecuali sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada hutang kecuali Allah taala akan menyiapkan dia dipakai untuk nyaur Allahumma amin. Jadi hajat-hajate kabul, sedunyane kabul, akhirate kabul. Niki berkat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Milonjeng Nabi terus tasih ngertos umate. Ngertos datang umatin, tak do mojo selamat do ngertos. Jenabi ngertos datang umatipun satu persatu, bukan rombongan, tapi satu persatu. Pernah nonton kejadian sing diceritakan oleh Imam Al Ghazali. Wonten kitab Muka Sawatu Sudur dengan Babul Mahabbah. Ceritakan tentang tiang tu ngeten. Sabar gak? Sitingkas. Enten tiang roa fil badi, roa fil badi, laki fil badi bi suratin qabihah. Enten tiang melaku neng dadah ngoten corong beriki, mungkin apa neng dadah kono kuwi neng tengah dalan ngoten mawon lah sing aduh petuk karo wong sing rupane welek, klambene elek, letek, ambune atek, apek, napase buadek, wis pokoke ora ana sing apik, gilani kabeh. Tiang niki terus ngumpul ngono wong kok weleke kaya ngene iki, tertarik takon, man anta? Nek jenengan ketemu kere basa mboten, Pak? Ketemu kere basa mboten? Kok biasa ora basa, takon wegah petuk wae minggir. Niki malah tertek, man anta, panjenengan sinten? Dhek jam ana amalukal kobi, aku iki ngamalmu sing elek. Oh, ternyata ngamal le dhewe iki nek diketokke welek pol-polan. Ambune gilani, mungkule ambune sing teng weteng jenengan niku. Nek niku paling mutah pisan. Nek ngambu karo badheke amal olane dhewe, dosane dhewe niku lah kelenger kabeh. Kok umpamane dosane wong sak donya kuwi ditokke ning donya kuwi ambune kaya apa? Sak donya kelenger kabeh, para hadirin. Jenengan yo sadar to nek ambune ra enak. Nyatane gawe minyak wangi. Ya jenabi Allah selindawi mengambil minyak wangi sunnah. Ning janjane di balik itu jeneng kudu rumangsa ambune badhek dul nganggo minyak wangi. Terutama nggon sing celempit-celempit niku. Ha cah-cah niku. Nganti ababe mambu kek. Ha niku rak ngrumangsane jane ambune elek. Oh, apa meneh dosane luar biasa elek ya ampun ora karuan. Nah, niki akhirnya judit lho jebul amalku eleke kaya ngono terus takon wa kaifan najatu minka terus piye carane aku iso selamat saka awakmu? Dijawab as-shalatu 'ala nabi kuwi maca selawat nang ngene Kanjeng Nabi. Sebab jeneng Nabi ngendika fa innahu qal man shalla 'alayya yaumal jum'ati 70 marratan ghafarallahu lahu dzunubahu 70 aman. Sing sapa wonge maca selawat ning malam Jumat, ning dina Jumat ping 70, wong kuwi dosane di ngapura sakjerone 70 tahun umur panjenengan pinten? Niki fadilah selamat datang Kanjeng Nabi karena beliau adalah orang pilihan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai diberi pangkat untuk bisa memintakan ampun, untuk memberikan syafaat, untuk ini di apa meminta ampun wau nganti selawat ping 70 malam Jumat utawa Jumat di ngapura dosane 70 tahun. Terus akhirnya tiang niki ngrumangsani wah dosaku akeh nek aku tak maca selawat. Kenceng le maca selawat. Suatu hari bar mangkat pengajian apa mungkin panitia ora sempat melu selawat, resik-resik tok bar mungkin mulai kewengen kesel turu breg. Ngimpi ketemu Kanjeng Nabi. Le ngimpi ketemu Kanjeng mergo napa niku, Bang? Urung maca selawat. Ampun disimpulke salah nek ora maca selawat wae ben diparani ngoten. Niki mergo macane selawat pun pol-polan, terus suatu hari lali ra maca selawat diparani dene Kanjeng Nabi. Padhane Pak Guru nenten Pak Guru nggih. Pak gurune ngadep murid-murid. Nek sing murid e mbeling ra mlebu ra takokke. Nek murid sregep tenan kok suatu hari ora teko diurus iki ning dibocahi kene ngopo? Biasane mlebu kok ora mlebu. Sami niku nek sing ra tau maca selawat ra digagas, ra diurus karo Kanjeng Nabi. Lah sing mempeng maca selawat niku lah sing diurus suatu hari kok keturun niku turu mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Masyaallah, Allahumma shalli alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Di dalam mimpinya niku tiyang niki berusaha ngadep Kanjeng Nabi yang selalu diungkuri anggar maron ning ngarepe Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi muter. Terus sangka judheke takon, "Limadza la tuqabiluni ya Rasulullah? Kenging napa jeneng kok mboten kersa? Mboten kersa ngadepi kula ya Rasulullah, kok ngungkuri terus niku pripun?" Dijawab, "Ana la arifuka, aku ora kenal kowe." Lho, mboten kenal pripun? "Kaifa la ta'rifuni ya Rasulullah? Kok punya mboten kenal kali kula niku pripun?" "Inni min ummatika, kula niku umat panjenengan." Wa qala ulama, para ulama niku sampe ngendika, nek panjenengan ku kenal ta'rifu ummat, kenal umat panjenengan ngungkuli kenali ibu dateng putra, Bu. Ngungkuli kenali ibu dateng putranipun. Nek ana wong kenal karo wong niku sing panjenengan kenal adalah ibu kepada anaknya. Leres mboten? Bapak karo ibu luwih kenal anak pundi? Lha kenal ibune sing ngeduse sing makpume sing nyalini popoke bendina niku ibu. Toe jek apal, nek bapak paling sponsor tok. Maksude goleke sandang pangane ning tekan ngono arang-arang. Dadi luwih ngerti keadaan anak iki ibune. Ngono toe iki mbiyen ngene cilikane ngene, nganti medote susu ki pirang wulan sik kelingan. Bapak-bapak embuh. Jadi luweh kenal anak ibu daripada sang ayah. Mulan jeneng Nabi ngendika, dingendika panjenengan rak kenal umat panjenengan ngungkuli kenal ibu datang putra, sodaku makolu. Dijawabkan tapi mereka benar apa yang ucap. Ning la a'rifu, tetap aku rak kenal karo sliramu. Bar ngoten rampung mimpine dek nglilir. Judeg ya Allah, iki aku rak dikenal Kanjeng Nabi, goro-goro iki mau keturun arturu rung maca selamat. Akhirnya TKT sudah dikencengi pokoknya ojo pisan-pisan turu saat durungnya maca selawat sing akeh. Siap? Insya Allah. La haula wala quwata illa billah. Le maca ojo gerar mapan turu. Nah, paling waktunya pirang menit nek arep mapan turu. Yo kete iso ketangi turu ki maca gumarep mapan turu. Engko turu-turu wis maca selawat. Lah pun TKT dadi akhirnya mimpi malih langsung jeneng Nabi jedul al an a'rifuka, saiki aku kenal karo awakmu. Wah legone pol. Akhirnya Imam Ghazali komentar bab menika, kenali Kanjeng Nabi dateng umat niku bi qadri napa saukur karo akeh maca selawat. Jeng Nabi ngendika, "Aulan nasi biyaumil kiamati manzilatan aktsaruhum alayya salatan." Wong sing paling cedhak kedudukane karo isine dina kiamat somben iku wong sing paling akeh maca selawate. Lah maulidan niki, maca simtudurar niki kanggo membangkitkan cinta kita kepada Nabi, buktine cinta kasura min dzikrihi ngakeh-akeh maca selawat datang Kanjeng Nabi. Saya oke selawate, saya dikenal Kanjeng Nabi. Kita berlomba-lomba golek pangkat yang terdekat dengan Kanjeng Nabi dengan menjadikan diri kita paling banyak membaca selawat datang panjenenganipun. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jelas nggih niki dados gerakane gerakan maca selawat untuk menumbuhkan rasa cinta datang Kanjeng Nabi. Nek cinta datang Kanjeng Nabi pasti akan menjalankan dawuh-dawuhipun, akan melaksanakan syariatipun, akan menjaga apa yang pernah diwariskan kepada kita. Allahumma amin. Ngoten kemawon sing ben dilanjutake. Niki pun jam 12. Kirang sak jam 12 menit. Niki mengke tesenten acara sanesipun sing tidak kalah pentingnya dan tidak kalah nikmatnya. Nek niki santapan rohani, mengke enten santapan leres Pak Gofir nggih. Ya. Ampun kondur sik para hadirin, niki panitia masih mempersiapkan sesuatu. Pokoke enak ra enak nenggon maulid iki dadi enak. Insyaallah sebab keberkahan selawat, keberkahan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katen wonten lepatipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.